Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada walladhi amarna bittiba'i millati ibrahima hanifa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, bapak-bapak kiai, ibu nyai, para sesepuh, bini sepuh, engkang tuhu kina bekten, engkang kita ta'zimi, ugi kita suwuni pangestu lan pendungo. Pejabat pemerintah, bapak kepala desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, engkang kita hormati, tim keamanan dari sahabat-sahabat Banser, bapak-bapak Linmas, sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor, engkang kita tresnani, grup solawat, adik-adik santri, engkang kita tresnani, sahibil hajah, panjenenganipun Mas Arif, Aris, sekalian, lan sedaya keluarga engkang berbahagia, para tamu undangan, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula engkang kula hormati rahimakumullah. Dalu menika kula lan panjenengan sedaya dipun suwun kanthi ikhlas dening keluarga besar Mas Aris kapureh derek-derek ndongaaken ingkang putra nak Mas Satria ingkang dipun khitan mugia dados putra ingkang sholih, amin Allahumma amin. Kenging napa kok disuwuni donga? Pancen donga niku penting. Tendonya niki ana kekuatan loro sing luar biasa. Ada dua kekuatan yang hebat tak tertandingi. Setunggal takdir, kalih donga. Takdir niku kuat, boten wonten sing saged ngalahaken. Takdir niku rencanane Gusti Allah. Donga nggih kuat, boten wonten tandingane. Donga niku janjine Gusti Allah. Gusti Allah janji ten kula njenengan. Ud'uni astajib lakum. Padha ndonga sira kabeh marang ingsun. Nek gelem ndonga mesti tak ijabahi, mesti tak sembadani, mesti tak turuti. Jadi takdir niku rencanane Gusti Allah. Kuat. Donga niku janjine Gusti Allah. Kuat. Kira-kira padha-padha kuate takdir ambek donga niku kuat pundi? Ternyata Gusti Allah sering batalno takdire mergo nuruti dongane kawulane. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Dadi Gusti Allah niku sering batalno rencanane mergo nuruti penyuwunane kawulane rupa donga. Takdir dibatalno dening Gusti Allah demi nuruti dongane kawulane. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai Kanjeng Nabi ngendika, ad-du'a'u yaruddul qadha. Donga iku iso nolak takdir. Riwayat lintu, la yaruddul qadha illa du'a. Ora ana sing iso nolak takdir kejaba donga. Mulane kula sampeyan, ayo sing sregep donga. Donga engko lak diijabahi karo Gusti Allah. Lah akhir-akhir niki akeh wong sing do aras-arasen donga. Gelen jarene. Wong malah enek kiai ape ndongae dijawil. Aja suwe-suwe iki. Ten mriki nggih pun wonten ngoten niku. Oh, katok-katok. Bener nek dusunmu katok. Iki rondok menjero rono kae sempak. Kuane. Pinggire sebelah kono serual. Lah etane kono kae apa kuwi? Napa? Botak. Terus pinggire gondrong. Sekar desane kok aneh-aneh. Penggonggone Bu Bidan Sumiyati kae dobol. Heh? Bobol to dobol? Oh, bobol. Sembuh. Donga niku ibadah. Mergo donga niku nglakoni perintahe Gusti Allah. Pokok gelem donga entuk ganjaran. Jaluk neng oleh ganjaran. Jaluk oleh ganjaran. Mulane kena nggo bedhekan. Ngemis tapi oleh ganjaran apa? Donga. Donga niku wak ngemis nanggone Gusti Allah. Tapi niku ibadah. Nah kula sampeyan dikongkon ngemis niku cuma nanggone Gusti Allah. Mulane nek ngemis nanggone menungso haram, mboten angsal. Mergo sing angsal niku ngemis namung dateng Gusti Allah. Faham nggih? Nah, menungso ndonga niku pas adone pancen kudu ndonga. Kene apa? Ngeten. Menungso ku asline ora duwe apa-apa. Sing duwe apa-apa Gusti Allah. Lah nek menungso ndonga niku berarti menungso sing ra duwe apa-apa njaluk nanggone Gusti Allah sing duwe apa-apa. Pas mbok katok ora ngrungokno. Tak baleni kok. Kula sampeyan ki asline ra duwe apa-apa. Sedaya sing duwe Gusti. Mulane saiki sampean nek ra duwe apa-apa, berarti sampean ki termasuk wong asli. Asli randi apa-apa. Landonga niku njaluk nang Gusti Allah sing duwe apa-apa. Pas. Lha sakmene kae sapa sing rumangsa duwe, ngacung, tak takoni engko duwe apa? Iku dudu weke sampean. Weke Gusti Allah dititipno nang sampean. Sampeyan medun nang donya sangu apa, jajal? Lahir ya uda kabeh. Sapa sing gak pian lahire katokan? Allah senajan wong katok lho lahire tetep uda. Ora eneng sing katokan. Duka lek ten mriki enten bayi lahir langsung mondong pedet. Ora duwe apa-apa. Mulane ndonga niku nyuwun nang Allah sing duwe apa-apa. Mergo menungsa ora duwe apa-apa. Medun nang donya ra nggawa apa-apa. Balik sowan ngersane Allah, yo ra nggawa apa-apa. Lek wis mati lho. apamu sing mbok gawa rencanane? Bakul helm, helme sak pirang-pirang mati ora helman kok. Donga niku pantes cocok kanggone menungso. Soale menungso ku asline ora iso apa-apa sedaya kuasane Gusti Allah. Lan donga kuwi gandulan nanggone sing iso. Dadi menungso ki asline ra iso, nek gelem donga berarti gandulan nanggone sing iso. Ngene lho Bu. Kanggone menungso ora iso niku asli. Iso niku coba. Mulane akeh wong slamet gara-garane rumangsa ora iso. Terus dhewe ati-ati. Slamet uripe mergo rumangsa ora iso. Terus ati-ati nang gandulan karo sing iso yaiku Gusti Allah. Akeh wong blai mergo rumangsa iso, terus sembrono. Ra gelem gandulan sing iso, ra gelem gandulan Gusti Allah. Paham nggih? Tak baleni meneh. Menungsa niku asline ra iso apa-apa. Kula sering damel contoh, umpama menungsa niku iso, wong sing uripe paling sehat, umure paling dawa niku dokter. Wong dokter niku sing paling ngerti penyakit, ngerti obate. Ndah niyo dokter sehat-sehat umure dawa-dawa. Nyatane mboten to? Sak pinter-pintere dokter, umure ya padha karo wong sing ora dadi dokter. Malah enek dokter spesialis jantung mati nom kena serangan jantung. Enek dokter spesialis kulit iku dikene. Mereksa pasien ambek gitar. Hindari kok enek dokter spesialis mata belek ora waras-waras. Le umpama menungso kuwi iso, wong sing klambine paling apik niku penjahit. Delok to penjahit sing gawekno klambi wong liya apik-apike ngono. Ndah neo gawe klambine dhewe lak tambah apik mestine. Tapi nyatane mboten. Penjahit senengane nganggo daster klumbrak-klumbruk ambek kalungan meteran. Elek-elek klambine, sing apik didol. Umpama menungso kuwi iso, omah sing paling apik niku omahe tukang. Lah tukang sing gawekno omah wong model-model sak njaluke gawekno. Gawekno omah wong liyae kaya ngono apike. Ndah neo omahe dhewe lak tambah apik. Tapi nyatane delok tanggamu sing dadi tukang, omahe ra dadi-dadi. Nggarap omahe dhewe ra ning opahe. Lho iki bojone tukang ngenang ngene. Umpama menungso kuwi iso, anak sing paling kuat, paling gagah, anake polisi, anake tentara. Bapake kaya ngono gagahe, kuate. Tapi apa anake polisi tentara kabeh kuat-kuat, gagah-gagah? Mboten. Kadang-kadang anake polisi, anake tentara cacingen. Umpama aku kuat demen. Umpama menungso niku iso, anak sing paling pinter ya anake guru. Guru lho mulang anake wong liya. Halalah pinter-pintere ngono. Ndah niyo anake dhewe diulangi tambah pinter-pinter. Tapi nyatane mboten ngoten nih. Akeh anake guru ra patek pinter, malah kadang anake guru no sekolahan, no kelas yo peringkate sejumlah murite. Mulane dikongkon donga, kuwi maknane napa? Gandulan karo sing iso. Sampeyan iso ndidik anak napa mboten? Wong katok kopo. Sampeyan saged ndidik anak napa mboten? Kok iso saged iki lho. Lagek tak omongno nek menungso kira iso apa-apa. Mangkane ngapunten nggih. Ngapunten ngapunten. Sekarang anak-anak kita itu mentalnya lemah-lemah. Banyak anak-anak yang lahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua. Tak baleni, kudu dibolan baleni, soalnya wonge rondo kopok. Banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua, belum siap mendidik anak, belum siap membimbing anak, tapi wis do kendel-kendel manak. Enten apa mboten? Enten. Niki wonge teko nganggo kudung rupane ireng. Sik aku ngomong neh rungokno. Anake wong kuwi ora padha karo anake kewan. Sik to. Ngomong rong bar wis mbok bantah e. Anakan wong kuwi ora padha karo anakan kewan. Ya mesti jadi sapa kuwi. Kon sik kok. Ayo sik iki tak takoki. Sing iso jawab mulai dhisik. Sekolah zaman biyen kan ngono. Soalnya iki aku ngaji nggone daerah zaman biyen. Aku nek eneng jadwal ngaji no sekar eling modele koyo ngaji nggone tahun 80 piro. Jenegara kok seeneng wilayah koyo ngene. Iya ya alas aku ya sadar kalau malam ini yang saya hadapi adalah orang-orang hutan. Tapi cantik-cantik kok. Ayo dijawab. Anak wedhus jenenge apa? Pinter nemu le. Anak wedhus jenenge Cempe. Wis angger dikeki mangan sing wareg, pakane sing akeh, mesti lemu, mesti gede. Dan dewasanya si Cempe ini dijamin bisa jadi wedhus yang baik menurut pri kewedhusan. Anak sapi jenenge apa? Pedet. Ya wis. Pedet iki sing penting dipakani wareg, pangani sing akeh, lemu-lemu, iso gede, tapi dewasanya si pedet ini pasti dijamin bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Anak kebo jenenge apa? Udel. Angger dipakani wareg pangani sing akeh, lemu-lemu, gede-gede dan dewasanya dijamin bisa jadi kebo yang baik menurut pri kekeboan. Anak bekicot jenenge apa? Bekicot cilik. Nek kuwi anakan wong cilik kuwi guyu. Timbang ra roh. Tunggale aku genane ditakoni. Istrinya Nabi Nuh itu siapa? Tak jawab bunuh aku yo. Timbang ra roh jenenge yo. Anak jaran arane jaran cilik nah. Bilo. Pokoknya yang dipakani warga keimangan sing akeh, lemu ndek, gede ndek dan dewasanya dijamin bisa jadi jaran yang baik menurut pri kejaranan. Tapi lek anak uang ra iso ngono. Anak uang jenenge bayi. Lek mau terima dipakani warek, dipakani akeh, dipakani warek, dipakani akeh, pancen iso lemu, ya iso gede. Tapi si bayi ini dewasanya belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Ngono maksudku. Cetop ora? Maneh anak pitik jenenge apa? Pitik cilik. Kowe tak antemi pisan kok. Ya salahku dhewe ngomong bekecot cilik, Mang. Anak pitik jenenge apa? Kok piyek? Piyek iki anakan manuk. Kutuk. Samane ketara ora tau sekolah kok nggih pian. Anak pitik kuwi jenenge kutuk. Heh. Ana anakan pitik, kutuk ya, wedok. Cilik. Stingoni karo mbokane. Dingoni, dimong dididik. Akhirnya gede dadi perawan. Terus bareng wis perawan diperkosa jago limo. Dagone ra eneng sing tanggung jawab. Sampai ngendok rolas. Dadi kasus napa mboten? Dadi masalah napa mboten? Masuk ranah hukum napa mboten? Saged dilaporno polisi mboten? Aman dalam dunia perpitian. Ora masalah. Woi. Ngendok rolas hasil perkosaan jago limo. Jagone raning sing tanggung jawab. Nyantai kok dhek. Yo, ngendok yo ikhlas. Angkrem yo khusyuk. Ndok rolas netes bareng ora stres. Tenang. Padahal jago irane sing tanggung jawab. Yo ngono kuwi kelakuane jago. Lho, delok to jago. Nggodaki babon, meleteri doro, pepetno pager. Akhire babone terpaksa ndoprok mekokok. Diunggahi clingkrik, cucuk ndase cek gasak cethet. Bar gasake medun karo gaber-gaber. Bar kuwi minggat. Tapi babon pitik nyantai, dia tetap bisa mendidik anak-anaknya dengan baik, dilatih golek mangan, dididik mandiri sampai anaknya gede-gede bareng anaknya wis iso urip dhewe, iso golek pangan dhewe, dipendeli sing wedok dipendel dadi babon hebat, sing lanang diteladungi dadi jago gagah tanpa ngerepoti mbae. Mulane ora enek mbah pitik momong putu. Lek mbah katok momong putu enten apa mboten? Kuwi lho kuwi wonge lho kuwi. Eh kuwi. Kudung ijo bareng kuwi. Kuwi berarti kalah karo ganti saiki. Anakan wong bayi wedok dirumat gede dadi perawan. Terus ayu diperkosa karo cah guri kuwi. Gentenan. Dadi kasus napa mboten? Masalah napa mboten? Masuk ranah hukum napa mboten? Saged dilaporne polisi mboten? Lah kuwi maksudku anakan wong ra padha karo anakan pitik. Mulane anak sampean aja mek trimo dipakani wareg tok. Ya nek anak kewan nang ngerti dipakani wareg beres. Anak wong kuwi aja mek trimo dipakani wareg, disandangi rapet, turokno nggo nanget. Pokok tarjete bocahe ben sehat, giat, semangat kuat, dangking lemune ngantek diangkat berat. Lho kuwi yo penting pancen semangat posyandu ku penting. Ibu-ibu mesti hafal lagune. Posyandu niku lek enten lagune to Bu. Ayo ditirakno. Aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku. Lah kuwi anakan wedhus. Anakan wedhus, anakan pitik, kuwi berat badanku ditimbang selalu. Angger mundak antep, mundak abot, mundak lemu didol. Anakmu mbok garap ngono. Lah iya. Mulane aja mek trimo berat badanku ditimbang selalu. Mestine yo iman takwaku dibimbing selalu, ilmu akhlakku dididik selalu. Ngono. Lagu-lagu ki yo sing mendidik ngono lho Bu. Mulane bolak-balik tak kandakno, kathah lagu-lagu anak-anak sing menurut kula mboten mendidik yo perlu diganti saire. Ya tunggale lagu tepuk ami-ami kuwi. Nek angen-angen kuwi ngguyokno wong to lagune. Po ami-ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mimik susu. Iki pembohongan. Bayi sak donya kuwi yo siang malam padha mimik susu karo. Yo siang yo mimik susu, malam yo mimik susu. Lah nek siang makan nasi, malam neritik golek susu sapa kuwi? Pane. Tah cilik kok diulangi horor. Jajal diganti saire lo jajal diganti. Po ami-ami belalang kupu-kupu, besok jadi kiai, sekarang mondok dulu. No apik to? Ngono. Po ami-ami belalang kupu-kupu, kalau pengen jadi bunyai, sekarang nyantri dulu. Apik to? Wong aku lek ngomongi politisi-politisi wong politik lho Pak, tak kandhani, pok ami-ami, belalang kupu-kupu, kalau pengen dapat kursi, sekarang kampanye dulu, ngono. Nuturi awakku dhewe yang ngono, pok ami-ami, belalang kupu-kupu, nek pengen disangoni, sekarang ceramah dulu, ngono. Rasa tepuk tangan ra penting. Mangkane, sik. Engko dikeki apa anake supaya ra kaya anakan kewan. Ngapunten. Sopo ngomong amplop-amplopmu? Amplop, trimo kandel isine godhong jati ya kandel. Eh. Masalah anake pak penting. Pol pentinge jere wong kathok. Soale ngeten, wong ra duwe anak niku susah. Susah. Waku lho lagi duwe sitok susah. Karepku pengen tambah rong-rong losen kas. Mbah kok orang diparingi karo Gusti Allah. Sopo sing ra kober? Nek kober ya tetep kober kok. Kowe iki aneh-aneh ae. Dereng diparingi kali Gusti Allah. Bon. Ya Allah, ra duwe anak niku susah, terutama lek sepuh. Mikir sapa sing ngrumat. Ya bener kabeh tanggungane Gusti Allah, tapi kan ana wasilahe. Di rumah dulur, ra kaya di rumah tanake dhewe, nggih napa nggih? Di rumah ponakan, ra kaya di rumah tanah. Tambah banter yang ini. Aku mau jagani sarung kutok tuh bu. Kadung ngelingkap yang medeni wong kok. Banser kan jogo aku, orang jogo sarungku. Taleni mbek apa? Es. Allahumma sholli ala Muhammad. Eh. Uang randuwe anak susah. Terutama nek sepo. Duwe anak tapi nakal, luwe susah maneh. Ngungkuli susahe randuwe anak. Baleni tak baleni, ya kudu sing telaten ya ngomongi wong ra patek cerdas ya. Monggo Pak Kapolsek, monggo. Oh, iki Kapolsek teladan. Ya teladan ya telatan. Monggo Dan, monggo. Nggih. Sabar Dan ditugas ana nggone daerah Katok Dan. Ngeten iki wilayah Katok. Wes lek ngingeti Pak Kapolsek wes. Don. Monggo, monggo binara dan monggo. Embo. Wes. Mpun napa sik mentelengi Pak Kapolsek ngono. Pun. Tak baleni sik. Masalah anak ipo penting Bapak Ibu. Wong ra duwe anak niku susah. Duwe anak tapi nakal, luwih susah maneh. Kene apa? Mergo ngerumat anak nakal kuwi sik gampang ngerumat wedhus nakal. Sampeyan gak ada wedhus nakal, rasa-rasa ngerumat, gampang solusine. Kene wong kathah sing gelem ngerumat, pokoke andum bathi. Nggih to? Rong taun didol bathi 4 juta, ya 2 juta idang. Didol ya payu dadi dhuwit. Digorok kenek, kenek nggo akikah, kenek nggo kurban, dimasak apa-apa ya enak. Sate, kare, rawon, gule, enak. Kuwi nek wedhus nakal, tapi nek anak nakal. Saman kekno wong sapa gelem ngrumat? Heh. Ketoke nyepeti mata. Didol ra payu, dituturi bantah, diajar mewek. Kon minggat ra budal. Diguak balik mulai dinjarno urip isini-sini wong tua dipateni dosa apa dipendem cahaya sik melorok dilebokno menjerone dalane wis kadung ra sedeng gak nyedehno wong kuwi apa cah guyu sampe nduduli kancane Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, padahal Bapak Ibu para jamaah, didik anak zaman saiki luwe angel timbangane didik anak zaman biyen. Nggih napa nggih? Anak biyen iki nek karo wong tuwa manut-manut. Zaman jenengan biyen se alit-alit. Nek karo wong tuwa ya Allah, diomongi wong tuwa yo dilu khusyuk, khudu, tawadhu. Sak kecap rawani bantah. Bahkan anak zaman biyen iki nek diomongi wong tuane mboten wantun ngingeti wajahe wong tua. Bocah saiki dituturi wong tuane banter balike neng dangak. Seeling sampean wong tua biyen nuturi anake, "Cong, Nduk, aja celungguh bantal, ndak marahi." Lho ya sampai saiki sik mancep. Celungguh bantal, ndak marahi udunan. Bocah biyen rawani wani tenan lungguh bantal. Padahal niku pendidikan tata krama, pendidikan akhlak. Bantal ki nggone sirah, kok dinggoni bokong, gak ilok. Ngono tok mekan. Cah gek biyen yo nurut, rawani lungguh bantal. Encah saiki, "Cung, Nduk, aja lungguh bantal, ndak garai udunen." Bantah, jere sapa, Bu? Sopir bis kabeh lungguh bantal yo rane sing udunen. Penjahit-penjahit ya lungguh bantal ya ora udunen. Cah saiki. Ngapunten ngapunten. Biyen ya ana bocah wedok perawan ya, dituturi karo wong tuane, "Nduk, kowe iki perawan, aja metu magrib-magrib wayah sandi Allah, engko ndak dicaplok betara kala." Rawani perawan biyen matuk magrib atik metu. Rawani. Kuwi kan karepe magrib-magrib dikongkon ngaji, pendzikir. Cah saiki nyo nanti kandhane. "Hei, kowe iki perawan, aja metu bare magrib engko ndak dimplok betara kala." Tepakan to, Bu? Aku wis suwe pengen dicaplok, ra dicaplok-caplok. Bocah gek biyen saking nurute nang wong tua sampai rabi le manut wong tua. Nggih napa nggih? Iki sik ngalami niki sing sepo-sepo, rabi manut wong tua. Karo bakal bojone iki ora kenal rading kok. Kerungu nek ape dioleh ape dijodhokno, kerungu nek ape diolehno kuwi ngono. Halah isine ra karuan. Petok iso mipir-mipir menghindar wisin mergo krungu nek ape dadi bojone. Dadi nganten ya singkur-singkuran. Sing lanang Manchester ana, sing wedok Manchester ana. Tapi tiap tahun yo procat-procot. Jajal anak zaman saiki neng rabi dirabekno wong tuane nek nurut. Lho. Nduk, kowe tak olehno kae, Nduk ya. Tah sing biasa kadroan kae, Nduk. Sing vokal iki, Nduk. Sapa kuwi jenenge? Yudi. Tak olehno Yudi ya, Nduk ya. Ketoke bocah yo apik, Nduk kae. Biasa sholawatan, tukang azan, ya sregep nang masjid. "Emah, Bu, aku ra seneng Yudi kok." "Manut buke iki gek pian oleh bapakmu ya, manut mbahmu nyatane uripe ya penak. Ra enek wong tua pengen jlomprongno anak." "Manut ya, Nduk ya." "Emah, Bu, emah." "Kongkon manut wong tuwa kok." "Emah. Lek sampean maksa Yudi kon rabi sampean." Kuwi cah saiki. Nah, terus maneh ngene. Perlu jenengan mangertosi para rawuh, barang donya sing iso dinikmati setiap saat kapanpun dimanapun dalam situasi dan kondisi seperti apapun nggih, cuma anak solih solihah niku satu-satunya kenikmatan donya sing saged dinikmati kapanpun dimanapun dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Liyane anak solih solihah boten saged. Nikmat donya niku kathah. Tapi semua hanya bisa dinikmati di tempat-tempat tertentu, pada waktu-waktu tertentu, dalam situasi tertentu mawon. Tapi lek anak soleh ten pundi mawon saged dinikmati? Kapan mawon saged dinikmati? Situasi kados pundi mawon saged dinikmati. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh nggih. Nikmat donya niku lak kathah. Omah apik nikmat donya. Kabeh wong gak pengen omahe apik, nggih. Lho ya ora ngaku. Kabeh gak pengen omahe apik, nggih. Alhamdulillah, wong katok omahe wis apik-apik. Lho, sampean kadang-kadang rumangsa omahe elek, kuwi mek perasaan tok, Bu. Asline omah sampean yo apik. Sangkingane ana tangga sampean bangun omah luwih apik timbang omah sampean. Mulane omah sampean malah ketok elek. Yo cuma salah posisi ngono ae omah. Geser to jejerno omah sing luwih elek engko lak ketok apik kok. Omah apik iku nikmat donya. Saged dinikmati lek sampean tepak ndok omah. Sampean iso nikmati apike omah. Omahe ukir-ukiran. Kursine apik, lemarine apik. Keramike apik. Iso sampean nikmati lek sampean omah. Lek sampean metu ngene iki, ayo, omah sampean iso dinikmati napa mboten? Ya mboten. Genteng sitok ya ora kena dinikmati kok. Dadi mek saged dinikmati pada waktu tertentu mawon. Taman de panganan enak, kuwi yo nikmat donya. Saged dinikmati lek sampean waras. Woi. Woi. Waras. Entek kabeh wis karek kulite tok lho. Wong ngaji kok karo gayem ya. Ngono pengen langsing. Saman duwe panganan enak niku nikmat donya. Saged sampean nikmati lek sampean waras, sampean gering. Radoyan mangan, ilatmu ledeh. Ra ning gunane panganan enak. Apa mana ilatmu melentung sepodo pentolem iki? Panganan saenak-enake mboten saged dinikmati. Paham? Sampean duwe mobil mewah lewarang regane, iso dinikmati lek tepak sampean tumpaki. Gak sampean tumpaki yo gak iso nikmati. Bapak-bapak sampean di bojo wayu kemrusu kebo semlohai aduhai imut yahud bahenol menol-menol semok kembelenok kemontok kementek kementek kemolek kinyis-kinyis mingis-mingis mentong-mentong moblong-moblong bahenol denok-denok debleng. Iso sampean nikmati Pak lek sampean sehat. Ya sampean gering ya nyungir-nyungir sampean. Apa maneh sampean nanyang-anyangen? Ya sida bero bojomu. Mulane sehat lawarang. Yo, nggih Pak nggih. Jajal to angen-angen. Samane gak sehat lara kabeh. Umpama sampean dibocok wayu montok tapi gering-geringen. Nanti keloni nang kumat mengine. Ngik ngik. Wis turun jaba, turun jaba. Penondi to Pak? Berbeken karo dermenanem. Apa ngeloni dirimu padha karo ngeloni traktor. Apa doae to Bu? Jajal sampean dibocok nggo wanteng gagah kaya dan ramil kaya kapolsek kuanteng gagah tapi gering-geringen ge apa diobat abitno meneng ra ubah belas dioncat-ancit kok ora melek merem iki urip to mati iki kok ora ana sing ngungkil-ngungkil belas mergo ora sehat. Kowe nek ra melok nyangoni rasa cerewet gini karena ngerungoknya kok kelambi itu nikmat donya iso sama nikmati lek tepat sama nggo apa ya kelambi hebat kemelimpruk digeletakno apane sing apa dinikmati. Jadi semua nikmat donya niku namung saged dinikmati pada saat tertentu pada waktu tertentu mawon. Tapi nek anak soleh kapanpun bisa dinikmati. Donya akhirat iso dinikmati. Iku anak soleh. Kaget ya wis. Ngene iki mbek ngempet kademen kok. Siji ngempet kademen, loro ngujengi sarung. Katok, katok. Le. Anak soleh saged dinikmati di saat sampean sugih, saged dinikmati di saat sampean melarat. Anak soleh saged dinikmati di saat sampean sehat. Anak soleh nggih saged dinikmati di saat sampean sakit. Anak soleh saged dinikmati waktu sampean sik ning donya. Bahkan anak soleh iso dinikmati sampean pindah no alam kubur sampai tekan akhirat anak soleh saged dinikmati. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis ta Pak ngingeti aku Pak malah ngingeti wong sing nggawa iki. Omae adoh kuwi mong. Lah ape muleh? kabeh daleme. Halo. Dilanjut mboten? Eh, sampean ditakdir dadi wong sugih, duwe anak soleh, iso dinikmati. Wah, anake soleh, sekolahnya pinter, ngajine hebat, akhlake api. Ngeragati ra rugi, bandani entek pira rae manuk. Mergo anake iso mikul dhuwur mendem jero nang wong tua. Bisa mengharumkan nama orang tua, membanggakan orang tua. Badani entek piro Raiman anak soleh saged dinikmati. Mangke riyen kotake. Nggih mangke riyen. Sik to tak giringe sik wong-wong. Mbok lakono saiki selir 2000-an. Heh. Sampeyan umpama kok ditakdir melarat, anak soleh iso dinikmati. Sapa muni naudzubillah. Ku ngomong sama umpama ditakdir melarat, naudzubillah. Kowe ketara menek pengen sugih. Ya kabeh ya pengen sugih, tapi sugih melarat wis tatanane Gusti. Iki lek kelerune wong katoki ning kene iki. Rumangsane nek sugih penak. Lek apa-apa akeh penak, ora mesti kok. Keh wong sekarang ngomong ngono. Duwe sawah patang kedok. Ngono kuwi lek ngomong tanggane. Kang, ngene iki cara ndek sawah kok 20 kedok ya enteng urip. Enteng ngono jek. Padahal salah. Sawah tambah hombo, ora mundak enteng, tambah abot. Delok wong sing sawah hombo-hombo. Rupane sampe kaya galengan. Ya perkara sawah. Gerugal-gerugal. Enek wong ndek sapi telu ngomong ngene iki cara ndek sapi 15 yo enteng. Enteng apane yo tambah abot. Sapi 15 serumat dhewe, ganteng sapine timbang wonge kok. Isuk-isuk wis ngedusi sapine wonge 200 kok. Taman umpama ditakdir melarat, Bu. Ya Allah, ya Allah. Anak soleh iso dinikmati. Wong anak-anak soleh niku, Bu. Ketok wong tuane susah niku iso arem-arem. Saged menghibur ibuke susah niku. Dicidhoki, Bu. Jenengan mikir napa to, Bu, kok ketinggal susah. Enak jenenge wong tua ya mikirno anak. Napa to, Bu, sing dipikiraken? Ya mikirno awakmu, Nak. Mpun ngoten, Bu. Pun nemen-nemen pun tak dongaaken kula niki saged kerja, malah kula pengin mulyakno jenengan. Masyaallah. Adem mati duwe anak nang ngono gayane. Tapi lek anak ra saleh, wong tuane susah ditambah dilok-lokno. Bapake no emper omah lenger-lenger ngono. Dhek liwat nang ngarepe ambek nyentak-nyentak, lengar-lengar kaya bentoane ngopo to, Pak? Mikir anak, sing mbok pikir ya apa? Bapak roh kanca-kancamu wis dondi sepeda motor. Awakmu rung duwe, karepe bapak ya pengen iso nukokno awakmu sepeda motor. Piye, Pak? Saman pengen nukokno aku sepeda motor, ra ngara iso. Duwe gambar rungkel to piye? Peloro sampean. Woi. Woi. Ngapunten nggih. Saman sehat, anak soleh iso dinikmati. Taget. Jarene wong sepuh-sepuh. Anak iku nek soleh kenek gawe tombo pegel. Kenek gawe tombo sayah, jampi sayah. Kenek gawe tombo kesel. Saestu niku. Kula niku lek pas jadwal ngaji padet sedina ping 4 pindah gek dalane welek kaya dalan katok. Kesel pol. Ya pegel, Bu. Sayah. Limpek rasane. Tekan omah medun ke mobil terus dipapak anak mbek dirangkul abah ya Allah ilang kesele apa mana dirangkul ibu halalah top bojoku ora kaya ngono-ngono kuwi pamero pantes ayu wek istriku wanita tercantik sedunia kaya ngono-ngono kuwi wanita terhebat ora kaya ngono-ngono kuwi. Ra tau atik nuntut njaluk blonjo ngene, njaluk ngene, njaluk ngene ra tau. Ra kaya lambene wong katok ndermimil. Aku rung tau katik njaluk ngene, njaluk ngene, njaluk ngene, rung tau. Sampai aku pengen dijaluki. Lho tenan, Pak. Ra tau. Kadek, jaluk duit sama ini, jaluk sama ini, jaluk ini, rat tau. Aku lu sama pengen dijalui. Ya coba banding no karo bojo nem. Heh, bojo nem nanti kayak duit. Nah, kamu sama ini. Ya Allah, ya Allah. Embah. Le, sampean sakit duwe anak solih-solihah, sakit dinikmati. Kula nate ngertos piyambak. Ana wong opname ten rumah sakit. Ya mesti masa opname no balai desa. Apa dibantah karo klambi biru ku ya. Penyakite wis lumayan, Pak. Ngapunten. Pipis ngengek niku diselang. Bahkan nafas wis dibantu oksigen. Tapi iso mesem guyu ketok ayem. Mergo apa? Delok anak-anake sing nunggoni. Ketok guyub, rukun, kompak ngono anak-anake. Iki wong tuane sing lara, nemen larane wong. Pipis ngengek niku diselang. Nafase niku wis nganggo oksigen niku lho wisan. Tapi iso mesem guyu ketok ayem. Mergo apa? Deke ketok anak-anake do rukun, kompak. Ono sing ngurus administrasi, ono sing ngaji, ono sing isik-isik mijeti, ya krasa nek mijeti wong ikhlas. Masyaallah. Lah nek anak ora saleh, wong tuane lara wis luwempok malah digremengi. Mulane to mulane mangan apa-apa kuwi sing ati-ati. Kowe kandhane ra leh mangan iwak wedhus ya diuntal kok. Pengen gering kakan pola. Neh to piye tak tukono sate piro? 100 sujen. Yang ngonoku bapaknya enggak langsung anak gue nek soleh masya Allah bapaknya sakit jenenge wong tua kan ya penyakitnya macam-macam toh ya ngelu ya linu ya asam aurat ya watu bapaknya wotak watu ini anak soleh ya. Bapak ngunjuk rian bapak jahe nggih iya tau bene anak soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar nggih Pak, nek mboten legi. Ya ora apa-apa nak. Bapak ngerti kok nek gula larang. Iki mang kowe gugup to piye? Kok ora mbok parut jahene. Terima mbok oceki, mbok cemplungno. Nggih ngapunten Pak, niki wong nggih rondok gugup, tapi ora mbok pamah to kuwi. Mboten Pak, nggih kula cemplungi jahe ngoten mawon. Anak soleh. Lah nek anak ora soleh, pakane watuk ora dirumat. Jawa tak watuke Pak, berbeki wong lho. Pakane watuk kok ora oleh to nak. Nanti apa no diempat bapaknya sangking wedine angger kudu watuk lagi mangap diempat hop angger lagi mangap diempat hop akhirnya berotol menteng isor pret pret sampean tendonyo anak soleh solehah saged dinikmati ini ki misalnya sampean kerungu anak sampean khataman Quran ke masjid ke musola sepikirnya banter pas yang maca anak sampean penak nolak ngaji Quran fasih tartil tajwidnya bener goyai lagune enak menyentuh ning ati demi Allah ra kenek dituku piro ae bahagiane ati sampean kaya anakku sing ngaji alhamdulillah ya Allah kula njenengan paringi anak kados ngeten saene matur suwun Gusti tercep atine wong tuwa. Mikir deh anakku kok ora ngono jajal to sampean anak sampean misalnya ngajine Qur'an yo pawenak selawatane yo melengke ngelek-ngelek azan yo juara kon khutbah yo iso masyaallah tangga elek ngomong bejane wong tuane di anak koyo ngono tapi jajal anakmu ngaji ra godak sekolah yo bolos yo bolak-balik ra munggah penggaweane berak-berak turun dalan. Sepeda motor di player-player weng. Mulai-mulai iki, biar. Eh, biar sampai gelele-gelele. Matane melorok kaya klebon orang-orang. Oh, kae to wong. Halo, Bro. Mantan kae. Kae wis waras kok. Jajal, patek awake ra rupa-rupa arek, ra rupa-rupa bocah. Rambut iki semir abang ijo kuning. Kaya nyunggi sampah. Jajal, kuping itu bolongi terus diseloboi cagak listrik. Ya Allah. Eh, sepurane. Misale yo, enek kumpulan wali murid. Terus gurune nggih pengumuman. Dimohon kepada orang tua dari anak yang tersebut di bawah ini untuk ke panggung menerima hadiah dan penghargaan karena anaknya mendapatkan prestasi. Masya Allah, bapaknya munggah panggung saweneng, untune diketokno sampai raiso mingkem saking seneng, mingkem sediluk meletat netar medun gawa pialai melakune miring-miring raiso balik. Tapi jajal pas kumpulan wali murid ini, terus enek pengumuman teko gurune, dimohon kepada orang tua dari anak yang tersebut di bawah ini untuk ke kantor karena anaknya ada kasus kewan dele awak. Eh, anak, kowe kok roh ae kowe. Sampeyan pun ten alam barzah, wis ning alam kubur. Anak soleh iso dinikmati. Zaman rencanane sida mriko napa mboten? Ten alam kubur niku lho. Eh? Sidon apa mboten rencanane? Lah iki mbah-mbahe sampean wakeh sing wis ning kono. Mosok ora pengin petuk mbahe. Para nabi, para rasul pun temriko sedaya. Rencanane nyusul kapan sampean? Sampean pun ten alam kubur niku Bapak Ibu. Anak soleh iso dinikmati. Mergo ngeten. Amale anak sing isik ning donya kuwi disuguhno nang wong tuane sing wis ning alam kubur. Walaupun anak orang niat dihadiahno nang wong tuane, otomatis amale anak sing isih nang donya kuwi disuguhno nang wong tuane sing wis ning alam kubur. Nek anak nang donya nglakoni amal apik, wong tuane oleh kiriman ganjaran padha karo ganjarane anak. Anak nang donya kok nglakoni amal lelek kaya cah ngguri game kae, wong tuane otomatis oleh kiriman siksa. Ngeten, niki otomatis nih. Mulane beja-bejane wong duwe anak solih-solihah, investasi di masa depan, investasi akhirat. Taman misale wis nang alam kubur, anak sampean kok bangun musola, sampean oleh kiriman ganjarane bangun musola. Nah, iki engko ana kesempatan nih. Iki engko ana kesempatan nih kardus nek dihidrno. Sampean yo entuk ganjaran. Bapak, ibu, mbah-mbah sampean sing nang alam kubur kono, yo entuk ganjaran. Iki nek anak putune apik. Mulane ngapunten-ngapunten. Halo. Heh. Ya Allah, ya Allah. Anak sampean khataman Quran, sampean nang alam kubur oleh kiriman ganjaran khataman Quran. Lho ki enake ndi anak soleh. Anak sampean salat tahajud, sampean nang alam kubur oleh kiriman ganjaran salat tahajud. Anak sampean lunga haji, umroh, sampeyan nang alam kubur oleh kiriman ganjaran lunga haji, oleh kiriman ganjaran umroh. Ya Allah, senenge duwe anak soleh. Anak sampeyan zikir, sampeyan nang alam kubur oleh ganjaran zikir. Anak sampeyan mendem, sampeyan nang alam kubur yo dikirimi bir, yo cap kontol, yo vodka, yo topi mereng, combor. Anak sampean kope, sampean nang alam kubur dikeplek-keplek nang malaikat. Bantingi nik. Wong nang alam kubur niku kondisine padha karo wong nang donya. Dan itu ditentukan oleh anak turune sing sik nang donya. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangke-mangke sik to. Eh, ngapunten, Ibu Bapak. Wong nang donya iki yo ana sing ayem awake waras. Tapi ya ana sing nelongso gering-geringen. Ten alam kubur nggih ngoten. Ana sing waras nang ayem. Mergo anake apik-apik. Seneng bendina oleh kiriman BLT. bantuan langsung tunai. Kontan. No alam kubur ki ana wong sing nelongso nang sedih. Mergo anak turune nakal. Nakal. Halo. Halo. Masya Allah. Pripun? Hah? Terus. Nggih, sik. Ayo saiki dilatih. Termasuk sing saged nyelametaken niku sedekah. Langkung-langkung niki jariah, niki insya Allah badhe kadamel pembangunan musola dusun Katok. Niki namine jariah, diarani jariah niku Bapak Ibu. Amal sing ganjarane terus mboten enten-enteke. Jariah iku maknane mili. Mili ku mengalir. Mengalir niku mili. Terus ngantek dinten kiamat mboten enten teke. Ini termasuk didamel bangun musola. Muga-muga kabeh mboten duit sing ngleboni niku tak dongane tambah kathah rezekine, tambah lancar rezekine. Ayo saiki tak takoni sik, kudu jawab. Kudu dijawab. Sedekah 5000 kalih sedekah 10000 ganjarane kathah pundi? 10000 nggih. Sedekah 10000 kalih 20000 ganjarane kathah pundi? 20000 sing banter tak antemi pisan kok. Sedekah 20000 kalih sedekah 50000 ganjarane kathah pundi? 50000. Sedekah 50000 karo 100000 ganjarane kathah pundi? 100000. Saman milih ndi, ganjaran saithik napa ganjaran kathah? Milih saithik napa kathah? Kata, nah, zaman ini gawe duit 100000, 50000, 20000. Engko kardus iki diderno, rencanamu nyemplungi piro? Sik, aku ketularan kopok aku. Tak baleni. Prosoku pertanyaannya kok wis bener to? Jawab. Sedekah 10000 karo 20000 ganjarane kata pundi? 20000 waras. Sedekah 20000 karo sedekah 50000 ganjarane kata pundi? 50000 waras. Wong kathok waras kabeh. Sedekah 50000 karo 100000 ganjarane kata pundi? 100000 waras. Nah, sampean milih ganjaran saithik napa ganjaran kathah? Kathah waras. Waras. Alhamdulillah waras. Terus iki sampean nggo dhuwit 100000, ya nggo dhuwit 50000, ya nggo dhuwit 20000. Kardus iki engko diumetno, sampean nyempungi pira? Bento. Kawitane waras suwe-suwe kok tambah bento. Jemberen aku. Piye to yo yo. Halo. Ayo ngene panitiane. Aku njaluk sarung. Ening sarung apa ora? Betul sarung ta mboten sampean? Hah? Betul sarung. Betul sarunge gorene. Tak kene hadiah. Sapa sing pengen sarung? 100000. Rasido. Sik panitia sik. Udung abang, 2000 lebokno neh. 2000 duwe lencu mbok untel-untel pisan. Ora isin gelangmu loro ngono kok. Sing keplok ya tunggale. Pokoke sing duwe gelang, duwe kalung, kate lek nyemplungi sak ngisore 20000, tak dong ana ilang. Guys, engko mulih kok kene pedhot kalungmu. Ben. Togel gelangmu. Ilang. Gara-gara eman ngetokno 20000. Ayo Pak Kapolsek, kudu siap. Nek ora siap, mulih. Dandan ramile pisan. Mosok ndan ramil ranggo dhuwit. Kita meneng, ini Pak Lurah pun di Pak Lurah. Mboten rawuh Pak Lurah. Wedi berarti. Di Bu Lurah. Bu Lurah nyumbang. Makili Pak Lurah. Sarungnya gorene mas. Ayo panitia pinten niku 1, 2, 3, 4. Gak wes aku nganuai. Rondo. Mas. Nah, ini sarung tak paringi sarung, sik endi ya tak pilih. Sing guri kae rene. Sing ngomong ki lho cah enok ini tukang mendem gak-gak le. Rene bro tak kei sarung, bro. Halo. Sopo? Rahmat, Rahmat. Mriki tak paringi sarung. Eh, mek kae mek lowomu kae ora apa-apa. Eh, ne Mat, rene Mat. Nggih. Nggih. Sedeng to ora, Mat? Lah aku njaluk mike. Eh, operator, mik setunggal operator. Ini Mat. Vokal, mik vokal operator. Ah wis. Ngaduk, Mat. Kenalan sih mbak aku. Nama apa? Namanya siapa? Rahmat. Oh, jenengmu atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Masya Allah. Sedina mangan peng piro, Mat? Kalih. Peng kalih tok. Tenan. Nggih. Bajumu ukurane apa? Baju iki ukurane apa? Triple X. Tipe X yang masuk ana baju tipe X. X10. Daleme pundi? Mriku serual berarti ngono. Masya Allah. Keren. Tak paringi sarung, Mat. Sarungnya cap mangga. Nek setunggal mboten sekap. Kok eneng kowe dinyek karo kae, Mat. Dinyek karo kae, Mat. Mbake. Berarti karepe pe dikekno Mas Ten karepe. Ngerti. Pak Ji. Pak Ji ku sapa? Oh bojone. Sing pundi? Oh, berarti kayak masih sampean. Engkau empat ji lah nyelok. Ya wes Mat, nak paringi sarung Mat. Sarungnya cap mangga. Yes Mat. Yes. Rasa duit Mat, duit tak kena panitia. Gih. Nanti mau. Namanya sinten Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah takoki jenenge malah pe aku ki takok jenenge sampean malah pe pidato. Namine sinten? Aan. Aan. Tenan e. Daleme pundi? Ngawi, Pak. Ngawi. Cek adoe. Bibite ki ngriki kula. Bibite ki ngriki. Mangkane. Ya bibit teng ngriko, Pak. Asline mriki berarti. Terus kecantol teng Ngawi. Nggih ketaro babon mriko. Kecantol babon mriko. Ya ora perkara kecantol babon ya sampeyan sing nglutus kok. Nyalahno babon. Samene asline gek murah tak celuk omoro rene. Lah wis kadung munggah ya wis ora apa-apa. Kepengin telak ya ini. Oh nggih masyaallah. Nggih kula paringi sarung, tapi sponsornya sik derek-derek nek tumbas sarung cap mangga nggih ngono ayo. Ayo. Derek-derek monggo badhe tumbas sarung merta mangga nggih. Ha nah, wis matur suwun ngono sinang. Nggih. Wis muga-muga barokah. Mah. Ora tertarik aku mbek sampean. Banser. Banser sing klambine paling amoh. Ayo sing seragame paling amoh dhewe. Ayo kesampean kuwi rene. Cakno berarti banser lawas. Mulane tak goleki sing Mas, mik. Namanya siapa? Triyono. Miyono desane asline pundi? Bojonegoro Ngrowok. Ngrowok iki pundi? Bareng. Om nderek bareng. Nggih. Oh. Pedalaman. Tambah nemen. Nemen. Sekare desane aneh-aneh dan Ngrowok, katok, dobol, ndeling, buta, mbah jenenge desane aneh-aneh. Nggih. Topine sampean iki mulai tahun piro? 2012. Masya Allah. Mulai 2012 sampai saniki gak ganti. Mboten. Tak kei duit tukono topi ya. Nggih. Topi banser maksudnya. Nggih. Gebakulan gedang. Mboten. 50.000 cukup nggih tuku topi? Enggak cukup. Kok iso enggak cukup? Lah topi regane piro? Tahun 2012 itu udah 60, sekarang 200 muda. Enak topi regane 200. Mbok apusi aku. Tukune nanti tukune? Teng Surabaya. Berarti bisa yang mbok hitung. Astagfirullahaladzim. Ya tampan isek, saya ketemu tampan isek. Kok bar topi terus tase bareng ini jaluk ganti. Ini bakul gedang. Loh ya keren toh. Yuk banser, yuk kerja, halal yang penting. Yuk bakul gedang, bakul ayam. Insyaallah. Sing penting gedangnya aja colongan. Soalnya daerah kene iki akeh ndan, blantong-blantong iki teko wong ndan, tukang nyolongi kayu no alas iki. Ngono kae wong e lho kae kae. Ya Allah, ya Allah. Tambahi. Piro-piro regane piro? 100.000. Oh, lampene kulino bakulan yang ini. Ambek kiai dibelanti iya. Lama neng golek bathi yo aja akeh-akeh to, Bro. 50.000 iki wis cukup pisan. Nih tak tambahi. Pecah-pecah. Teman biasanya gedang sak tundun bathine pinten? 5.000 ya, ada 10.000. Gedang oplok gak payu. Sing payu gedang apa? Gedang susu. Sing mentek-mentek ya. Sing mentek-mentek. Eh, iki bathine gedang rong tundun. Nek sak tundun jere bathine 5.000. Lah iki kan bathi rong tundun. Kurang. Terus nek pitik setunggal bathine pinten? 50. Langsung diundakne. Lah regane pitik lho kulakane sampean pira, njajal? 150. Ada yang 80, sing babon ya 80. Sing babon niku regane 80. 80. 80. Lah batimu 50. 50. Eh kulakan 80 terus mbok dol 130. 30, 130. Pirang tahun ponan dodolan ayam pinten tahun? 6 tahun. 6 tahun ini sak wulan batine. Lah pitik siji dhek 50.000. Oleh pitik 10 kan 500.000. Pitik 10. Padahal dhek duwe ilmune garangan. Topi ora ganti. Jajal, terus batine sampean damel nopo? Damel nyumbang tanggapan son anger. Nyumbang apa? Nyumbang. Nyumbang nopo? Nyumbang duit. Kale gundo. Lah nggih sampean damel nyumbang acara nopo maksudnya? Ya, mantenan jagong. Eh alah, ge nyumbang e ge becek buang niku ta. Buah. Lah kuwi lak urusanmu to mbok critakno aku. Mosok bendino nyumbang. Mbok ge karaoke bareng. Enggak mboten, Pak. Mboten kertas karaoke. Eh tak tambahi. Wes 70.000 ya wes ya. Lha iki urung sarunge lho. Eh sponsorne padha karo sampean nek nawakno pitik apa nawakno gedang. Nah piye lek to? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau beli sarung apa mereknya? Cari merek yang mangga. Mangga. Jangan lupa ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Masa lek tawa pitik ngono. Kok petok. Lek tawa pitik pripun? Monggo, Pak, Mas. Jadi tumbas ayam sing babon apa sing jago? Lek dasar ten pundi? Teng peken. Pakan ya suwe. Peken pundi? Sekar. kalian bergaleh. Oh, Sekar kalian bergaleh. Nggih, yang telaten. Enten kegiatan-kegiatan derek banser. Ini kita diupayi ora dadi banser. Boten. Nah, sing ikhlas. Nggih, ikhlas. Barokah ini, tak paringi sarung. Nggih. Lah duwite sik digegem apa dibalekno ning aku. Iku tak paringno sampean. Heeh, lah diadei sik. Lele tak inceng ya. HP karo rokok. Nggih, matur suwun. Matur suwun. Eh panitia, panitia. Nek aku titip kanggo panitia. Ben dicontoh karo Pak Kapolsek. Engko sing telaten, kelito. Aja sampai ana sing kliwatan nggih. Apan rung nyemplungi aja tinggal. Tunggoni. Engko nek nyemplungi mek saiki jegugen ra apa-apa. Pemane kae gelange loro kae. Emek 2000 engko balekno nang gone wong. Ora sumbut. Guys, karo tak paringi sarung. Sponsorne sik Cap Mangga. Ya to. Daleme pundi sampean? Sekar. Oh, Sekar. Nggih, Mas, Mas Darsono. Bapak-bapak, ibu-ibu. Yang dalam anu beli sarung iku Cap Mangga. Eh, matur suwun. Njaluk piro iki? Sampe nek menengo to. Oleh tak kei separuh sampean, separuh kotak apa kanggo sampean kabeh apa kotak kabeh? Anggis kula kiyambak. Jen 114. Ya wis nang ngono. Kanggo sampean 50. Tak 250. Saiki. Ya kota